Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku seiman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita pada puasa kita kelak insyaallah, karena pelajaran kita pun membahas tentang masalah puasa, yang mana puasa Ramadan tinggal beberapa hari. Berapa hari lagi? 2 atau 3? Hilaf jumhur. Kita tunggu ketetapan pemerintah insyaallah. Baik, sekarang kita masuk pada materi bayanu asraris saumi wa adabihi. Ya, bayanu asraris saumi wa adabuhu. Ya. Penjelasan tentang rahasia-rahasia puasa dan adab-adabnya. Dan ini materi terakhir bila selesai insyaallah taala di bab puasanya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, mu'allif, penulis kitab ini, berkata, walissawmi salah satu maratibi, puasa itu memiliki tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan puasa, dan tentunya pelakunya. Saumul umum, wasaumul khusus, wasaumul khususi bil khusus. Ya. Yang pertama kata beliau adalah saum orang-orang awam, saum secara umum. Puasanya manusia secara umum, ini tingkatan yang paling rendah. Yang kedua, saumul khusus, tingkatan yang kedua, lebih tinggi dari yang pertama, yaitu puasanya orang-orang yang khusus. Wasaumul khususil khusus, dan puasa yang khusus lebih khusus. Ya. Khususnya dua. Puasa khusus bagi orang yang khusus. Ada tiga tingkatan. Fa'amma saumil umumi, adapun puasanya orang-orang awam, orang-orang secara umum, adalah fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwat, yaitu menahannya seorang dari perutnya, dari makanan minum, menahan diri seorang dari kemaluannya, dan menahan diri seorang dari qada' syahwat, yaitu menunaikan syahwat. Jadi ini adalah puasa orang-orang yang awam. Jadi puasa manusia secara umum adalah menahan apa? Makan dan minum dan jima. Ya. Maka bila ini ada pada kita, maka ini kita masih pada derajat yang pertama. Ya, ini kita membahas tentang rahasia dari puasa dan tingkatannya. Wa hadha khair, dan ini pun bagus. Ini bagian daripada puasa. Puasa disebutkan al-imsaku anil akli wasyurbi wasair mubtiratis siyam min tulu'il fajri sadiqi ila ghurubi syams ma'aniyatin ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan semua bentuk yang membatalkan puasa dari fajar sadiq sampai tenggelam matahari dengan niat ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini puasa. Tapi bila puasa kita hanya menahan diri dari makan dan minum dan syahwat saja, maka itu pada tingkatan yang pertama yang semua orang bisa. Yang semua orang apa? Bisa melakukannya. Ya. Walau ini juga inti daripada puasa, menahan diri dari materi, ya, materinya. Inti materinya adalah tidak makan, tidak minum, dan tidak jima. Ya. Maka ketiganya adalah pembatal pokok dalam puasa. Namun bila puasa kita hanya berkisar pada menahan itu semua, menahan pada tidak masuknya kebutuhan badan pada badan kita, ya, maka ini adalah tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan umum. Yang mana banyak manusia adalah puasa hanya pada tingkatan ini. Jadi tingkatan yang paling rendah dari tingkatan-tingkatan puasa. Ya. Wa amma saumil khusus, adapun puasanya orang-orang yang khusus atau puasa yang khusus, ini lebih tinggi dari tingkatan yang pertama. Ya. Fahwal kaful batni wal farji wal lisani wal yadi wal rijli was sam'i wal basari wasairil jawarihi anil athan. Yaitu menahan dirinya seorang dari perutnya. Menahan diri dari makan dan minum juga. Menahan diri dari apa? Kemaluannya. Ini inti puasa. Tapi juga menahan diri lisannya. Lisanuhu la yaqulu illa haqqan. Lisannya tidaklah berucap kecuali kebenaran. La yaqulu illa lahu manfa'ah. Tidaklah berucap kecuali baginya ada manfaat. Waliyad, tangannya juga berpuasa. Warrijli, dan kakinya berpuasa. Wassami'i, pendengarannya puasa. Walbasari, penglihatannya juga puasa. Wasairil jawari anil atham, dan seluruh anggota tubuhnya berpuasa dari dosa-dosa. Jadi tingkatan yang kedua tidak hanya seorang menahan diri makanan, minum dan jima, tapi menjaga nilai puasanya, menjaga panca inderanya, agar tidak mengikis pahala puasanya, atau maka mungkin membatalkan puasanya dengan itu. Qad yakunu as-sa'im sihatu saumu, walakin laisa fihi qimah. Kadang-kadang seorang itu sah puasanya, tapi tidak memiliki nilai puasanya. Ya, karena tidak memiliki apa? Nilai dalam puasanya. Kenapa? Karena dia hanya menjaga makan, minum, dan syahwatnya saja. Tapi dia tidak menjaga anggota tubuh yang lainnya. Maka ini adalah ya mengurangi nilai puasanya, atau bahkan mungkin dia tidak ada nilai sama sekali dalam puasanya, walau puasanya adalah dianggap sah. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa bukan sekedar menahan diri makan, minum dan jima. Tapi intinya adalah menahan diri dari segala apa saja yang bisa membatalkan puasa dan mengurangi nilai puasa. Li'anna sauma taqarrubu ila Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu adalah satu ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqat'i asyahawat, dengan memutus syahwat kita kepada dunia. Biqat'i nadari was-sam'i wasa'il jawarihina min al-atham. Memutus pandangan, penglihatan kita dan seluruh anggota badan kita daripada dosa-dosa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa enggak dapat dari puasanya kecuali apa? Lapar dan dahaga saja. Maka ini puasa yang khusus. Puasa yang bisa mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menahan syahwatnya. Ya. Yang bisa menjadikan junnah, benteng bagi dirinya. Dan para ulama kita mengatakan, sebaik-baik benteng kita dari syahwat adalah puasa. Sebaik-baik benteng seorang agar dirinya tidak terjatuh kepada dosa dan syahwat adalah dengan puasa. Bisaum, dengan puasa. Sebagaimana benteng terbaik seorang dari syubhat adalah ilmu wal bayan wal burhan. Ilmu, pengetahuan dan penjelasan. Ya. Maka inilah solusi yang diberikan para ulama kita. Ya, agar kita terbendung dari dua petaka syubhat wa syahawat. Wa amma tsalits, ada pun yang ketiga, yakni saumil khususil khusus, puasa khusus yang khusus. Fa huwa saumil qalbi anil humumi dan dani'ah, ya. Ya, fahuwa shaumil qalbi anil humumi dani'ah. Jadi puasa hati, yaitu puasanya hati dari keinginan-keinginan yang sangat hina, yang rendah. Wal afkar mub'adah anillahi ta'ala, dan pikiran-pikiran yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafahu amma siwallahu ta'ala bikuliyah, dan mencukupkan baginya hanya Allah dan meninggalkan selain Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Wa ada saumu lahu syuruhun ta'ti fi ghairi hadzal mawdi. Ya, maka ini puasa baginya penjelasan-penjelasan khusus, ya, yang tidak mungkin dibahas dalam pembahasan ini. Inti yang ketiga yang disebut dengan puasa khusus, yang khusus adalah puasa hati seseorang dari keinginan-keinginan yang rendah. Jadi keinginan-keinginan yang tidak mulia. Bila hati kita yang puasa, maka akan benar seluruh anggota tubuhnya. Li'annal qalba huwa amirul jasad. Karena hati itu adalah penguasanya jasad kita. Ya. Kama dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ina fil jasadi mudghah wa idza salahat salah sa'iru jasadi wa idza fasarat fasarat sa'iru jasadi ala wahya al qalbu. Dalam tubuh kita ada segumpal darah atau daging yang apabila baik dia maka baik seluruh tubuhnya, atau buruk dia buruk seluruh tubuhnya, yaitu apa? Hati. Ya. Maka bila hati sang raja dalam tubuh kita ini adalah berpuasa, menahan diri dari segala sesuatu, maka mesti menundukkan panca inderanya, pandangannya, pendengarannya, tangan dan kakinya dan seluruh tubuhnya. Ya. Jadi ini adalah ketinggian puasa seorang, hatinya yang berpuasa. Ya. Juga berpuasa pikiran, selain hati, pikirannya. Berpuasa dari pemikiran-pemikiran yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menyimpang dalam keyakinan. Tidak membuat ritual ajaran baru dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena pemikiran-pemikiran yang bisa menjauhkan seorang daripada agama Allah adalah bid'ah, kesyirikan, dan setiap penyimpangan-penyimpangan. Ya. Maka mesti merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan cukup dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka daripada itu, ketinggian puasa seorang adalah puasa hatinya. Bisa jadi seseorang itu tidak berpuasa seperti puasanya kita, tidak makan, tidak minum. Dia makan dan minum. Tapi hatinya berpuasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini lebih baik daripada puasanya seorang makan dan minum, ya, tapi hatinya enggak berpuasa, lalai. Ya. Tapi tentunya yang terbaik lagi adalah kita menggabungkan semua itu. Bila waktu berpuasa seseorang, maka hendaklah dia meninggalkan makan dan minum dan jima, menahan pandangan, menahan lisan, menahan segala anggota tubuhnya dari dosa, kemudian berpuasalah hatinya. Berpuasalah hatinya. Ya, maka ini tingkatan-tingkatan rahasia-rahasia puasa yang disebutkan mu'alif rahimahullahu ta'ala. Dan di antara keutamaan seorang berpuasa hatinya sehingga baik hatinya, apa yang sebagaimana didapatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi saumin wala salatin walakin ma waqara bi sadrihi." Tidaklah Abu Bakar melebihi kalian karena puasa dan karena salatnya, tapi Abu Bakar melebihi kalian karena apa-apa yang bersemayam dalam dadanya, dalam hatinya. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat yang paling mulia, orang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu karena bukan dia ahli saum. Bukan juga ahli salat. Artinya bukan berarti orang yang terus puasa, bukan orang yang memperbanyak sholat sunnah. Enggak. Kalau sholat wajib pasti. Kalau puasa wajib pasti. Tapi dia mulia. Lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Karena apa yang ada dalam hatinya. Yakni at-ta'ah. Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga dia mendapat gelar. As-siddiq. Li'anna yusaddiqu. Maqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyan kana makul atau ghair makul. Karena dia membenarkan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun bentuk ucapannya. Kalau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beriman. Masuk akal atau tidak masuk akal. Ya. Kelembutan hatinya, ketundukan hatinya. Nah, inilah ketinggian seorang bila hatinya adalah bersih. Bila hatinya adalah yang mulia. Kemudian Syekh rahimahullahu taala menyebutkan ba'du adabis saum, yaitu beberapa adab-adab dalam puasa. Fa min adabis saumil khusus, dan dari sebagian atau yang termasuk daripada adab-adab puasa yang khusus, ini puasa yang umum tidak dibahas, ya. Ini puasa menurutnya ini puasa yang tingkat yang rendah. Sekarang kita bahas puasa, ada puasa yang khusus kata beliau. Yaitu ghadul basar. Menundukkan pandangan. Wahibdul lisan. Dan menjaga lisan. Amma yu'di min kalamil muharram. Jadi apa-apa yang menyakitkan dari ucapan yang diharamkan. Au makruhun. Au makruhin. Atau yang dibenci. Ucapan yang dibenci. Au ma la yufid, atau ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Hirasatan baqil jawari dan menjaga seluruh anggota tubuh yang tersisa. Nah, Syekh rahimahullah menyebutkan bahwa di antara adab-adab puasa yang khusus itu mesti menjaga anggota panca inderanya dalam ketaatan. Pandangannya dijaga untuk ditundukkan. Kemudian lisannya dijaga agar tidak menyakiti orang lain atau berkata sesuatu yang diharamkan atau berkata pada sesuatu yang dibenci, dimakruhkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengatakan al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim ada yang bisa menjaga tidak menyakiti muslim yang lain dengan lisan atau tangannya. Jangan membuat ucapan yang menyakitkan dengan lisan kita atau menyakitkan orang lain dengan anca indera kita yang lain. Ya. Atau ucapan yang diharamkan. Ya. Adalah ijus. Ya. Dan disebutkan pula dalam hal ini, beliau membawakan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man lam yaja' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyadda ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta dan beramal dengannya, ya, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan-ucapan yang haram, ucapan-ucapan dusta, ucapan atau amalan-amalan yang sama yang tidak bermanfaat, falaysa lillahi hajatun, maka tidak ada bagi Allah kebutuhan, fi ayyadda ta'amahu wa syarabahu, yaitu di mana dia seorang meninggalkan makanan dan minumnya. Jadi Allah enggak butuh dengan puasa dia ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, dia tinggal syahwat pada istrinya. Yang seharusnya itu milik Allah, pahalanya besar. Tapi Allah tidak butuh kepada puasa dia dikarenakan tidak menjaga apa? Lisannya, tidak menjaga amalannya. Ya. Padahal Allah mengatakan apa? Illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, sungguhnya puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Li anna yadda syahwatahu wa syarabahu li ajli. Karena dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya karenaku. Ya. Bila kita telah puasa, meninggalkan makan dan minum dan syahwat kita karena Allah, mesti kita bisa menjaga panca indera kita. Karena bisa jadi kita tinggalkan semua tadi, tapi kita tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan yang madarat, amalan-amalan yang dusta. Ini dusta ini amalan-amalan yang tidak dengan sunnah, amalan-amalan yang mencidrai puasa, perbuatan-perbuatan yang merusak nilai puasa. Maka Allah enggak punya kebutuhan dengan puasa dia. Ya, ini tadi yang telah diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan apa? Lapar dan dahaga saja. Masyaallah, kita hanya dapat itu. Padahal kita inginkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan puasa memang Allah sediakan ampunan dan pahala besar baginya. As-sha'imina was-sha'imat, terus berlangsung ujung kalimatnya a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Surat apa ini? Ya, baca surat Al-Ahzab, kalau tidak salah ayatnya 85. Silakan dibuka. Yaitu tidak khusus bagi orang puasa yang sholat, yang zakat, ya, gitu ya, dan seterusnya. Maksud orang yang berpuasa, ujung kalimat kalau katakan apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang teramat besar. Ya. Ini di antara keutamaan puasa. Tapi kita tidak mendapatkan itu bila tidak ya meninggalkan adab, apabila kita meninggalkan adab-adabnya. Wa min adabihi, dan di antara adab-adab yang lain saya mengatakan alla yamtali'a min at-ta'ami fil lain, bal yaqulu bimiqdar fa innahu ma mala ibnu adam wi asyari min batnihi. Jadi antara adabnya adalah bila seorang telah memenuhi perutnya dengan makanan pada malam hari, atau bila kita malam hari telah makan, ya, maka makanlah dengan yang sepantasnya, secukupnya. Hendaklah kita memenuhi perut kita ini dengan perkara-perkara yang cukup saja. Artinya tidak berlebihan. Karena puasa itu menahan makan, walau makan malam itu boleh. Tapi bukan malam makan berlebihan, memenuhi perut kita. Karena inti puasa bukan itu. Ya. Jadi mesti mengambil secukupnya saja. Kalau sudah kenyang, sudah. Nabi SAW mengatakan, "Ma mala ibnu Adam wi'a asyari min batni." Tidak ada bejana yang lebih buruk daripada bejananya anak Adam, melainkan perutnya. Bejana yang paling buruk itu apa? Perut kita semua bisa masuk. Ya. Wa mata sabi'a awwalil laili lam yamtafi bi nafsi fi waqiya bi baqihi. Kapan saja dia mendapatkan rasa kenyang pada awal malam, maka sudah cukup, tidak bermanfaat baginya di sisa waktu yang lainnya. Kalau kita buka telah merasa kenyang, sudah tahan makanan itu. Tidak, kalau kita makan lagi nanti mau tidur makan lagi. Nah, bangun tidur makan juga. Nasi semua lagi. Ya. Masya Allah. Ya. Walaupun boleh. Ya. Tetapi saya mengajarkan kepada kita tidak begitu. Ya. Wa kadzalika idza sabi'a waqta sahuri lam yamtai bi nafsihi ila qaribi min adh-dhuhri. Begitu pula kalau sudah kenyang pada waktu sahur, tidak bermanfaat bagi jiwanya, ya, sampai dia apa, masuk waktu duhur. Ya. Dan kita berpuasa, kita tahan. Li'anna kasratil akli tu rasul kasal wal futur. Karena banyak makan itu, ya, makan dan minum, ini di sini karena banyak makan itu mewariskan kemalasan dan kepayahan. Summa yafutul al maksuda min siyami bi kasratil akli. Kemudian juga hilang tujuan dari puasa itu karena banyak makan. Ya anal murada minhu ayadu ta'mul ju'. Karena tujuan puasa itu agar hamba merasakan rasa lapar. Wa yakunu tarikan lil mustahi, dan meninggalkan keinginan hawa nafsu. Ya. Di dunia ini kita tidak akan mendapatkan setiap apa yang kita inginkan. Bahkan mesti mengekang apa yang kita inginkan. Ya. Kalau ingin mendapatkan semua apa yang diinginkan hati, diinginkan oleh diri kita, hanya surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, surga Allah Subhanahu wa taala. Ma tashtai anfusu wa taladul ayun. Surga. Allah katakan, dalam surga itu apa yang kau inginkan akan kau dapatkan. Apa yang kau pandang akan menyejukkan pandanganmu, merasa nikmat dengan pandangannya nikmat. Itu hanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia tidak, apalagi orang yang berpuasa mesti mengekang keinginannya. Masuk puasa yang tingkatnya lebih tinggi dari yang awam adalah mengekang keinginannya dari membeli sesuatu. Ya, membeli sesuatu bukan perkara yang tidak boleh, tapi kita kekang karena kita tidak makan, tidak minum, kita menjaga ini itu. Begitu pula keinginan kita membeli sesuatu, mungkin apalagi yang tidak bermanfaat atau yang ada pemborosan, ya, atau ingin mengganti sesuatu tapi masih ada yang lama masih pakai, maka ini juga mesti ditahan. Ya. Bukan hanya makan dan minum saja. Ini ketika malam hari kita telah makan, maka bukanlah malam hari memenuhi rongga perut kita dengan makanan, kemudian siangnya kita libur dari makanan, bukan begitu. Makanlah secukupnya, bila sudah kenyang cukup, dan makanlah berikutnya nanti ketika sahur, itu pun secukupnya, tidak terlalu banyak. Nah, ini di antara adab-adab apa namanya? Puasa yang disebutkan Syekh rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah ini nanti berkaitan dengan kita mau puasa, mudah-mudahan ini menjadi pengingat mudzakarah di antara kita. Ya, agar puasa kita lebih bermanfaat, lebih berkualitas. Ya. Dan kita menginginkan kita pada puasa yang khusus dengan hati yang khusus dan lebih khusus. Ya. Fa amma shaumu tatawwu fa alam anna istihbabi shaumi yata'aqqad fil ayyamil fadilah. Adapun puasa yang sunnah, maka ketahuilah bahwasanya disunnahkan, dicintai berpuasa pada waktu-waktu yang punya keutamaan. Wa fawadil ayami ba'daha yujadu fi kulli sanatin, dan keutamaan hari-hari itu sebagian didapatkan di setiap tahun. Kasiyami sitata min Syawal ba'da Ramadan, seperti puasa 6 hari bulan Syawal setelah Ramadan. Wa qasaumi yaumil Arafah, seperti puasa Arafah 9 Zulhijjah. Wa yaumu Asyura, dan puasa Asyura 9 dan 10 Zulhijjah Muharram. Asyura kan bulan Muharram. Jadi puasa tatawu itu, puasa sunnah itu banyak. Dan yang paling utama adalah pada hari-hari yang utama. Dan waktu-waktu yang utama itu, kadang-kadang ada puasa sunnah setahun sekali. Seperti puasa apa? 6 hari di bulan Syawal. Kan cuma setahun sekali itu. Puasa Arafah setahun sekali. Asyura setahun sekali. Apalagi yang setahun sekali? Ya mau puasa Syaban setahun sekali juga. Mau puasa di bulan Muharram setahun sekali juga. Ya, karena Rasulullah SAW tidak pernah puasa lebih banyak dari Ramadan kecuali apa, bulan Syaban. Dan Rasul mengatakan Abdul Siyami Ba'dar Ramadana Siyamul Muharram. Puasa yang lebih baik setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Sebagaimana sholat terbaik setelah sholat fardu, sholat malam. Maka puasa terbaik setelah Ramadan, puasa bulan Muharram. Setahun sekali. Kemudian disebutkan oleh Syekh, وَبَعْدُهَا يَتَقَرَّرَ فِي كُلِ شَهْرٍ. Dan sebagiannya, ada yang diulang-ulang setiap bulan. Jadi, sebulan sekali. Ya, كَأَوَّلِهِ وَأَوْسَتِهِ وَأَخِرِهِ. Sebulan sekali itu bisa dikerjakan satu hari di minggu pertama awal bulan, satu hari di tengah-tengah bulan, satu hari di akhir bulan. Boleh. Karena saya mengatakan faman shoma awwalus syahri wa awsati wa akhirihi faqad ahsana. Barang siapa yang puasa 3 hari dalam 1 bulan, di awal, di tengah, di akhir, maka sungguh dia telah berbuat kebaikan. Wa yara anal afdala ayaj'alahu salasa ayamil bayad. Tapi yang lebih afdal dari itu mengumpulkan pada 3 hari baydha. 3 hari apa? Putih, puasa putih. Puasa purna, purnama. 13, 14, 15 Hijriah. Jangan Masehi antum puasanya. 13, 14, 15 Januari. Enggak dapat purnama tuh. Belum tentu bertepatan kan ya. Nah, ini yang paling utama, setiap sebulan sekali diulang-ulang adalah puasa purnama. Puasa apa sih sering antum sebutnya? Kalau puasa Bait. Kalau Ayyamul Bait. Kalau bahasa Arabnya itu mah terjemahnya puasa putih memang. Tapi kalau puasa putih itu kadang salah pemahamannya ya. Karena saya waktu kecil disebut puasa putih itu makan nasi putih dicuci lagi. Apanya bukannya itu ya. Nanti takut salah. Sudahlah Ayyamul Bait saja biar benar. Ya. Wa ba'daha yataqarrara fi kulli usbu'in wa huwa yaumul itsnin wa yaumul khamis. Dan sebagian lagi puasa sunnah itu ada yang diulang-ulang setiap minggunya. Puasa mingguan. Itu apa? Puasa Senin dan Khamis. Wa ada saumun nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Ini puasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalu saumu tatawwu saum Daud alaihi salatu wasallam. Dan seutama-utama puasa sunnah adalah puasanya Nabi Daud alaihi salatu wasallam. Karena yasumu yawman wa iftiru yawman. Ya puasa sehari, berbuka sehari. Wa dhalika yajma'u sahta ama'ani. Kenapa disebut ini puasa terbaik? puasa Daud ini. Karena mengandung tiga unsur kebaikan. Kata Syekh rahimahullah ta'ala. Yang mengatakan puasa terbaik Daud siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik dari puasa saudaraku Daud alaihi salam. Yasumu yawman wa yuftiru yawman. Puasa sehari, berbuka sehari. Dan di sini wadzalika yajma'u salata ma'an. Puasa Daud itu mengandung tiga makna besar. Yang pertama, ana nafsat tu'ta yawmal fitri hadduha wa tastawfi yawmal sawmi ta'abuduha. Kenapa puasa Daud itu bagus? Makna pertama, karena jiwa ya karena kita memberikan hak jiwa untuk makan pada hari tidak berpuasa. Dan kita memberikan kewajiban jiwa untuk berpuasa. Jadi ada menundukkan hak dan kewajiban. Kan sebaik-baik kita adalah orang yang bisa apa? Menunaikan kewajiban dan apa? Mendapatkan haknya kan ya? Antara hak dan kewajiban ini harus seimbang. Kan gitu? Nah, kalau pengen seimbang antum, puasa Daud. Sehari kita puasa, itu ibadah kita. Jiwa kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, badan kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Besok yang berbuka itu hak kita. Sehari kita menunaikan kewajiban, sehari kita mengambil hak. Nah, itu keseimbangan. Yang kedua kata saya, ana yaumul aqli yaumu syukri wa yaumu saumi yaumu sabri. Keutamaan kedua puasa Daud ini bahwa hari kita makan itulah hari kita bersyukur karena kita diberi kenikmatan oleh Allah dengan makanan minum, dan hari kita puasa itulah hari kita bersabar karena kita sedang menunaikan ibadah yang lumayan berat. Ya, bukan lumayan berat lah. Maka dengan sabar. Wal imanu nisfani asyukru wasabru. Dan iman itu dari dua jenis bentuk. Jenis rasa syukur, jenis rasa sabar. Makanya duhuluna aljannata bisababaini azimain. Maksudnya kita dalam surga dengan dua sebab yang besar. Dan kedua-duanya adalah bagian dari iman. Apa itu? Dengan syukur dan sabar. Dengan syukur dan sabar. Kadang kita masuk dengan syukur, kadang kita masuk dengan sabar. Walaupun tidak dikatakan orang bersyukur sampai dia bersabar, tidak dikatakan orang yang sabar sampai dia bersyukur. Hanya kadang dominan syukurnya, kadang dominan sabarnya. Gitu ya. Subhanallah. Jadi orang yang puasa Daud, orang yang terus bersyukur dan orang yang sabar. Masya Allah ini. Utama, ini utama. Nah yang ketiga kata Syekh, anau asyaqqa ala nafsi fil mujahadah. Ini lebih sulit. Yang ketiga adalah suatu yang lebih sulit bagi nafsu, bagi jiwa untuk bersungguh-sungguh. Li'annaha kullama anasat bihalatin nukilat anha. Ketika ya, kita baru saja mendapatkan kondisi ini, kondisi berikutnya dipaksa untuk demikian. Ketika kita baru saja menikmati makanan yang enak, tiba-tiba besoknya harus berpuasa. Langsung dibayar kontan, puasa. Buka, puasa, buka. Ini bukan perkara yang mudah. Puasa lagi, enggak lagi, puasa lagi, enggak lagi. Ini juga bukan puasa yang, bukan perkara yang mudah. Apalagi ada acara keluarga seminggu. Nah, acara keluarga pesta seminggu diundang, wajib datang. Wah, masalah itu. Iya kan? Pertama pas waktu kita berbuka senang-senang aja, oke. Pas kita puasa, waduh, ada gulai kambing, ada gulai-gulai itu, berat. Apalagi nanti kata keluarganya, ayolah hormati kami. Jadi memang begitu. Kadang ya orang puasa harus menghormati yang tidak puasa. Orang yang tidak puasa tidak menghormati yang puasa. Ya, seperti itu memang ya. Fa'ama saumu dahri fa fi afradil muslim min hadis Abi Qatadah. Adapun puasa terus menerus, puasa dahar, puasa sepanjang tahun. Ini telah ada Imam Muslim meriwayatkan menyendiri dari Abu Qatadah, Ana Umar radhiyallahu anhu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, kaifa biman yasaumu dahr kullah? Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang puasa sepanjang tahun? Ya. Atau setahun seluruhnya puasa dia. Faqala, maka Rasulullah berkata, la sama wala aftar. Ia tidak puasa dan tidak berbuka. Aw lam yasum wala yuftir. Maksudnya orang yang tidak puasa dan tidak berbuka. Artinya ada larangan. Ya, tapi di sini saya mengatakan wa hadza mahmulun ala man sarada saumi fi ayamil manhiu an siyamiha. Tapi hadis ini bisa dibawa maknanya adalah kepada orang-orang yang terus-menerus puasa sampai pada hari-hari yang dilarang berpuasa. Seperti dia berpuasa pada hari Idul Fitri atau pada hari Idul Adha. Seperti dia berpuasa pada hari-hari yang dilarang berpuasa. Seperti puasa pada hari Jumat secara khusus. Gitu ya. Pokoknya pada hari-hari larangan dia puasa. Maka hadis ini dibawa kepada itu. Maksud ketika Umar berkata, ketika Umar berkata pada Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang yang puasa terus menerus tahun? Maka dia katakan, Rasulullah katakan, tidak puasa, tidak berbuka. Maknanya bisa dilarang ini tidak boleh, atau maknanya yang tidak boleh itu adalah dilarang terus menerus sampai puasa pada hari larangan berpuasa. Tapi kalau tiap hari berpuasa terus menerus tapi dia berhenti pada hari larangan, maka ini boleh, kata beliau. Ya. Nah, ini adalah apa? Adalah boleh. Di sini disebutkan, faqad ruwiya an Hisham ibu Urwah, anna abahu kana yusridu saum, wa kanat Aisyah radhiyallahu anhu tasarrada. Telah diriwayatkan dari Hisham bin Urwah, bahwasanya bapaknya dia terus-menerus berpuasa. Dan begitu pula Aisyah radhiyallahu anhu terus-menerus berpuasa. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu sarada Abu Thalhah sauma ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 aman. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Thalhah terus menerus dia berpuasa setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 40 tahun. Terus menerus. Hari arti puasanya bukan Daud. Senin, Selasa, Rabu, Kamis terus puasa. Pada hari Idul Fitri buka, Idul Adha buka. Terus begitu. Ya. Kemudian sebutan oleh saya, wa'lam anna man ruziqa fatanatun alima maksud as-saum. Ketahuilah, barang siapa yang diberi rizki kecerdasan, maka hendaklah dia paham dengan tujuan puasa. Fahamila nafsahu qadra ma la ya'jizuhu amma huwa afdal minhu. Maka hendaklah membawa dirinya kepada sesuatu yang tidak memberatkan baginya, tidak melemahkan baginya di sesuatu yang lebih utama. Maksudnya, puasa itu utama. Tapi kalau ada yang lebih utama darinya, kemudian kita berpuasa meninggalkan yang lebih utama darinya, maka ini tidak cerdas. Maksud saya begitu. Hah? Jadi puasa itu utama tidak? Utama. Tapi dengan puasanya, kemudian melemahkan dirinya untuk mengamalkan sesuatu yang lebih utama, lebih wajib dari puasa, maka ini puasanya tidak cerdas. Jadi kecerdasan seorang dalam beribadah atau dalam puasa, ya, nah, puasa itu utama, tapi tidak boleh meninggalkan yang lebih utama. Ini banyak orang puasa, tapi enggak sholat. Aina Abdul, sholat am saum. Sholat lebih utama. Nah, para sahabat mengatakan, dan na'lam. Ya, kami tidak tahu. Satu amalan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, illa sholat. Kecuali sholat. Ya, subhanallah. Ini saya mengajarkan demikian. Puasa adalah utama, tapi jangan sampai menjadikan lemah tubuh kita kemudian meninggalkan yang lebih utama darinya. Waqad kana Abdullah bin Mas'udin qalilus saumi. Dan Abdullah bin Mas'ud itu adalah orang yang sedikit puasanya, maksudnya puasa sunnah ya. Jangan Abdullah bin Mas'udin malas puasa Ramadan. Kalau Ramadan enggak mungkin, yang wajib. Jarang sedikit-sedikit sekali puasa sunnahnya. Wa kana yaqul, dan dia berkata, "Idza sumtu tu'abtu 'ala shalah." Kalau aku puasa, aku merasa lemah untuk salat. Wa ana akhtaru salata 'ala shaumi. Dan aku lebih mengutamakan memilih salat daripada apa? Puasa. Ya. Wa kana ba'dhum idza shama du'afa an kafil Qur'an. dan sebagian orang apabila dia puasa maka lemah membaca Al-Quran. Fakana yuksilul fitr hatta yuktur ala tilawah. Maka dia berbuka, tidak puasa sunnah, tidak memperbanyak puasa sunnah, tapi dia memperbanyak baca Al-Quran. Wa kullu insanin a'lamu bihalihi wa ma yasluhu. Setiap orang dia mengetahui kondisinya, mana yang lebih bermanfaat baginya. Qad yakunu duhulun al-jannah bisababis siyam. Wa qad yakunu duhulun al-jannah bisababis shalah, bisababil qira'ati al-Quran wa ghairika minal khair. Kadang seorang masuk surga dari pintu puasa, dari pintu sholat, dari pintu kebaikan bagi yang lain. Maka jangan sampai ibadah kita yang puasa kemudian melemahkan yang lainnya. Ya. Jadi begitu pula para sahabat. Ya, tidak semuanya ahli shaum, ahli siam, ada ahli puasa dan seterusnya. Ya. Bahkan Imam Malik rahimahullahu taala, ya, pernah ditulis suratkan ya oleh seorang sahabatnya. Jadi dinukil oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi seorang ahlu ibadah meniru surat kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala untuk apa? Mengajak Imam Malik berkonsentrasi di dalam beribadah, meninggalkan dunia. Karena Imam Malik ini dilihatnya jarang ibadah. Karena dia terus ngajarin ilmu, belajar ilmu, ngajar ilmu gitu ya. Maka diajak, eh Malik, ibadahlah sama kami. Jangan ngajar terus kamu ini. Gitu kan? Maka Malik menjawab suratnya, sesungguhnya Allah Ta'ala membagi amal sebagaimana dia telah membagi rizki. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala membagi amalan sebagaimana Allah membagi rizki. Rizki antum dengan saya sama tidak? Enggak sama. Begitulah amalan antum dengan saya tidak sama. Ada seorang laki-laki dimudahkan dalam sholat dan tidak dalam puasa. Ada seorang ahlu sholat tapi puasanya enggak. Ada ahlu puasa, sholat sunahnya kalau disebut tidak ahlu puasa itu bukan berarti dia enggak puasa wajib ya. Ini yang sun, yang sunnah. Ada yang lain dimudahkan dalam sedekah dan tidak dalam puasa. Ya sedekah mudah, puasa enggak juga. Ada yang lain dimudahkan dalam urusan jihad dan tidak dalam perkara salat. Jihadnya terus menerus bismillah. Tapi salat sunnahnya enggak pernah misalnya. Menyebarkan ilmu termasuk perbuatan baik yang kata beliau, menyebarkan ilmu itu termasuk perbuatan yang baik dan mulia. Aku menerima apa yang Allah bagikan kepadaku dalam hal ini, menurutku apa yang aku tekuni tidak lebih rendah dari apa yang engkau tekuni. Bahasanya santun sekali, tapi menghujam. Beginilah ulama ya. Jadi tidak bisa katakan, tidak mesti kita katakan, tahu kamu enggak? Ilmu kan lebih utama daripada ibadah. Tidak perlu begitu. Sebutkan dalilnya. Fadlul alimi alal abidi kafadlilatul qadar qadir ala sayyil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dengan ahlu ibadah seperti cahaya purnama dengan kelap kelip bintang. Ahlu ibadah kamu tuh kelap kelip bintang. Kita perlu begitu ya. Ya ini kita tulisan Imam Malik sangat santun tapi menghujam telak. Ya. Mengatakan apa? Ya, menyebarkan ilmu terperbuatan yang baik dan mulia. Aku menerima yang Allah bagikan kepadaku dari hal ini. Karena aku ini yang Allah bagikan, yang Allah rezekikan dariku ilmu pengetahuan. Ya inilah ibadahku, gitu kan? Dan menurutku, baharul sini hujah dia. Dan menurutku apa yang aku tekuni tidak lebih rendah dari apa yang engkau tekuni. Yang tidak lebih rendah, gitu ya. Tapi tidak mesti harus membantahnya. Namun begitu aku berharap kita sama-sama di atas kebaikan dan kemuliaan. Namun begitu maksudnya apa? Kalaupun aku lebih baik darimu, tapi aku mengharap bahwa kita berdua adalah masuk surga dengan amalan kita. Saya dengan ilmunya, engkau dengan ibadahmu. Begitu. Kemudian saya mengatakan terakhir, setiap orang wajib menerima apa yang dibagikan kepadanya. Ini ada di terjemahnya. Tapi tidak ada di aslinya. Salah. Tadi kenapa aslinya enggak ada? Ya. Darul Haq bagus. Kalau yang dari Darul Haq, ya kadang ditambahin dalam putnot. Ya. Inilah ikhwatul iman yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa tingkatan puasa dan adab-adab yang terkandung dalamnya. Dan memang kita sangat kagum dan masih terinspirasi dengan ucapan Imam Malik. Maka kita memiliki potensi besar dalam diri kita dan potensi itu berbeda-beda. Maka teruskan, lanjutkan dan pertahankan potensi itu. Mungkin dengan potensi itu kita dapat ampunan Allah dan dimasukkan surganya. Tidak usah paksa-paksa orang. Ya, seperti seorang menulis surat kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Tapi kalaupun demikian, jawablah dengan jawaban yang baik dan bijak seperti Imam Malik. Dan itu menunjukkan ketinggian ilmu beliau. Mau nanya tentang ibu yang lagi menyusui atau ibu yang lagi hamil yang tidak mampu untuk puasa atau khawatir terhadap janin, apakah ada di kalangan ulama yang membolehkan membagi fidyah saja? Ada. Jadi ketika seorang wanita yang hamil dan menyusui, ada ikhtilaf ulama. Kalau awalnya sepakat, ini boleh berbuka, boleh tidak puasa. Cuma solusinya apa? Ini beda ikhtilaf pada tiga pendapat. Ada yang mengatakan puasa saja, ada yang mengatakan fidyah saja, ada yang mengatakan puasa dan fidyah. Jumhur ulama banyak mengatakan puasa saja. Kenapa puasa saja? Karena orang dalam keadaan khawatir dirinya. Orang yang khawatir maka dalam seperti orang sakit. Ulama yang mengatakan puasa dan fidyah, ini dirinci. Kalau seorang wanita yang menyusui dan yang hamil itu khawatir pada dirinya saja, pada dirinya, maka ini seperti orang sakit. Maka dia wajib qadha saja. Tapi kalau dia khawatirnya pada janin yang dia kandung, pada anak yang dia susui, maka wajib qadha dan puasa. Karena dia khawatir pada dirinya dan khawatir pada anaknya. Itu pasti qadha dan fidyah, kata dia. Adapun ulama yang makan fidyah saja, ini berdasarkan asar Abdul bin Umar, Abdullah bin Abbas. Ibnu Abdul Abbas mengatakan, al-murdi'u wal-hubla idha khafata ala awladihima abtarta wa an'amata. Wanita yang sedang menyusui dan wanita yang sedang hamil, maka keduanya dibolehkan berbuka. Ya, bila mengkhawatirkan kedua anak mereka. Dan dia bayar fidyah. Mata-mata beri makan, apa itu? Fidyah. Dan dengan asar ini, maka ini membantah. Sebenarnya apa? Kalau asar ini kita kuatkan, maka membantah yang membayar qadha dan fidyah. Kalau qadha dan fidyah ini mengatakan apa? Kalau khawatir pada dirinya, puasa. Kalau khawatir pada kedua anaknya, puasa dan fidyah. Padahal asar Abdul Bas mengatakan apa? Orang yang menyusui, wanita yang hamil, apabila keduanya boleh berbuka, apabila khawatir pada kedua anaknya. Jelas ya, khawatir pada kedua anaknya boleh berbuka dan membayar fidyah. Maka di antara ulama Syekh Al-Albani rahimahullah taala menguatkan ini, membayar fidyah saja. Asar Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Walaupun jumhur mengatakan apa? Qada. Tapi Syekh Abu Bakar Zabir Az-Zaid dan kitab Ijtihadul Muslim, kalau seorang qada dan fidyah, ini lebih utama. Karena selesai, enggak ada perdebatan qada dan fidyah. Dua-duanya dibayar. Yang kedua, bagaimana tentang pekerja berat yang mana pekerjaan mereka membuat mereka tidak mampu berpuasa, yang menjadi pertanyaan apakah boleh mereka membayar fidyah? Untuk pekerja berat yang dia menjadi tulang punggung, jika seorang pekerja sangat berat yang tidak mungkin dia mampu puasa dan dia tulang punggung bagi keluarganya, kalau dia istirahat enggak ada orang yang memberikan makan pada keluarganya, maka orang yang semacam ini dibolehkan qadha. Diboleh ada udur baginya, boleh tidak berpuasa dan wajib berpuasa pada hari-hari dia mampu berpuasa, pada hari-hari libur. Masa enggak ada liburnya? Kalau ada libur dia puasa, libur bayar terus. Kalau enggak ada libur terus-menerus seperti pekerja rodi gitu ya. Maka ini boleh bayar fidyah. Kalau ada bayar fidyahnya. Ya, fattaqullaha mastata'tu. Tapi ini hukum asalnya, kalau memang enggak ada waktu libur, ya seperti orang tua renta. Apa hukum menjual anak? Apa hukum menjual apa ini, Ustaz? Makanan anak pula. Apa hukum menjual makanan di bulan Ramadan kepada orang kafir? Ya boleh. Jual makanan itu tidak khusus buat orang muslim. Jadi kalau antum mau jualan yang terbaik, jualanlah yang umum, yang semua orang beli. Kalau antum jualan gorengan itu, gorengan khusus ikhwan. Gorengan khusus muslim. Enggak ada ya. Berita perlu enggak ditanya, bapak muslim atau enggak muslim ini. Enggak perlu itu mah. Memang boleh. Jadi tidak masalah jual makanan pada siapa. Nah sekarang pada Ramadan. Mungkin kalau jual pada seorang muslim, takut membatalkan puasanya, kan gitu ya. Jadi hukum pertama, hukum jualan di bulan Ramadan. Bolehkah? Boleh, dengan syarat. Satu, di tempat-tempat tertentu. Ini bebas kalau tempat tertentu. Mau pagi, mau siang, mau yang sore. Di tempat tertentu. Ya, kalau ada ketentuan pemerintah lebih bagus lagi. Di tempat-tempat tertentu yang di situ letaknya seorang safar. Ya, apa namanya? Bersafar. Seperti di terminal, ya kan? Di stasiun, ya, tempat pemberhentian-pemberhentian itulah. Seperti di bandara. Karena orang yang safar boleh makan. Mungkin orang safar sama anak-anaknya. Oh, kalau orang tua bolehlah, bisa nahan. Loh, kalau anaknya? Kalau nggak ada yang jualan semua. Wah, doror, bahaya itu. Mau beli sama siapa? Tempat-tempat tertentu ini bebas. Tentunya dalam koridor pengawasan penguasa. Ya. Bila tidak ada, ya kita diri sendiri yang mengawasinya. Yang kedua, boleh apa namanya di luaran. Ya, di luaran. Artinya di bukan di tempat safar, boleh. Tapi hanya untuk memfasilitasi orang yang berbuka. Tentunya jualannya mendekati apa? Wah, iya, waktu berbuka. Ya mungkin dari asar. Tapi sekarang orang jualan gorengan aja sudah jam 2, Pak, mangkal. Jadi, maka kalau kita beli dia dibungkus jam itu emang enak dimakan pada maghrib. Ya, itu memfasilitasi orang untuk berbuka. Nah, ini enggak boleh. Mesti jualannya adalah ketika benar-benar waktu, ya mungkin waktu asar lah. Atau setelah asar atau jam 5, seharusnya dibuka di situ. Karena, ya mungkin, atau mungkin ada orang, ya, kalau yang makanannya kuat sampai berapa jam mungkin tidak masalah. Ya. Jadi ini bukan tidak boleh sama sekali. Tapi kalau jualan makanan di bulan Ramadan, ya, pada siang hari mengkhususkan untuk orang kafir saja, misalnya begitu, ini hukumnya jelas orang kafir boleh-boleh saja, tapi tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena mestinya kita ada ta'awun alal birri wa taqwa. Kita ada tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jalan tolong-menolong dalam permusuhan dan dosa. Memang orang kafir itu tidak diwajibkan puasa. Tapi dia terhitung dengan puasa. Orang kafir itu dituntut untuk melaksanakan syiar Islam. Amalan Islam loh. Dituntut mereka. Kalau dia melaksanakan, tidak sah. Itu aja. Makanya enggak enak jadi orang kafir. Ya, tidak dikerjakan dituntut. Dikerjakan enggak sah. Ya, maka ini dakwah. Jadi kalau niatnya hanya sekedar saya ingin cari keuntungan tapi enggak mau seorang muslim karena takut dosa, orang kafir pun sama. Kalau karena kita tidak menghormati bulan Ramadan, tidak menghargai puasanya. Maka mending rumah-rumah makan yang enggak ada ketentuan tadi tutup saja, nanti bukanya ketika menjelang berbuka. Kalau orang mau bilang saya Pak enggak puasa, Bapak muslim atau muslim? Itu. Bapak, sabar atau sabar? Haid atau enggak ibu nih? Itu. Tapi enggak boleh makan di sini. Walaupun disuruh makan, bawa pulang. Kecuali orang yang sabar, betul-betul enggak punya tempat tinggal, ya makan di situ. Sudah kan ya? Bolehkah anak kecil belum balik latihan puasa setengah hari? Boleh. Boleh, mau setengah hari. Walaupun tidak dianggap puasa setengah hari itu. Tapi buat latihan, boleh. Dan ini asarnya banyak. Seperti dalam hadis beberapa sahabiah, sahabat perempuan. Kami dulu di masa Nabi SAW, kami ajarkan anak-anak berpuasa. Ketika dia merengek, mau nangis, kami berikan boneka. Main-mainan. Ya. Ya, sampai dia tertidur. Sampai dia tertidur. Lupa makan dan minum, tidur. Ya, begitu cara mengajarinya. Dan mereka kuat sampai seharian. Tapi kalau anak kita tidak mampu seharian karena usianya masih dini, misalnya, ya beri makan, jangan dipaksakan, biarkan makan. Makan saya nanti lanjutkan lagi anak ya. Gitu. Iya. Tapi tidak dianggap puasa. Tapi latihan puasa. Agar anak dengan estafeta usianya, dia mau berpuasa. Anak antum yang sudah 5 tahun, udah diajarkan puasa. Gak mampu kasih makan. Kalau sudah tamyiz 7 tahun, diusahakan dia kelar satu hari. Diusahakan. Tapi jangan dipaksa juga, karena dia belum balik. Kalau sudah ngerengek-ngerengek, sudah kasih. Tapi sudah makan kenyang, sudah. Jangan bebasin. Juga ajarkan agar anak menghormati Ramadan. Insya Allah sebagian anak kita mampu. Tapi ingat, jangan dipaksa. Dan lihat kemampuan mereka. Ya, Karena mereka belum diwajibkan. Jangan sampai semangat kita berpuasa pada anak kita mencidrai dia. Kita dosa seperti itu. Enggak boleh. Ya. Allah taala alam bisawabihi. Baik ikhwatal iman, saya cukup karena waktu juga sudah siang. Yaitu kafatul majelis, subhanakallahu hamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.